cinta ku tertambat berlabuh di hatimu. Mudah bibirmu mengucap kau tak lagi cinta aku. Jiwaku menangis, ku sudahi lebih baik.